Baik, saudaraku, hari ini kita akan membicarakan seminar kita yang ketiga, waktu dan tujuan hidup. Sesudah yang pertama, kedua, kita sudah berbicara bagaimana memahami konsep waktu, lalu perjalanan waktu, dan sekarang kita bicara waktu dan tujuan hidup. Nah, saudara, bagian ini menjadi bagian-bagian rangkaian selalu kalau kita membuat tema-tema khotbah kita untuk awal tahun, ya. Nanti kita akan menjelajah masalah isu-isu sosial, politik, bagaimana kita hidup di Indonesia, apa yang sedang terjadi. Kita akan merana ke sana, ya. Tapi untuk pertama ini kita bicara basic tentang pemahaman waktu dulu. Lalu kita akan berpikir bagaimana kita hadir dalam hidup kita, berdampak guna dalam keseharian kita. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang berjibaku dengan keseharian kerja demi sesuap nasi, lalu kemudian saudara kita bergereja karena kita beragama. Karena itu akan menjadi sangat menyedihkan. Tapi bagaimana melakoni hidup kita dan memainkan peran kita sehingga kita menggapai maksimalitas di dalam pertandingan kehidupan, saya kira itu menjadi penting dalam keseharian kita. Nah, ini harus menjadi pemikiran-pemikiran serius kita, saudara. Ya, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita berlatih di dalam segala sesuatunya. Yang berikut kita memperhatikan, saudara yang kekasih, apa yang disebut dengan waktu. Ya. Dari pertama kedua saya sudah seringkali menyinggung ini. Nah, kita mesti memperhatikan, pertama waktu adalah dimulai dan berakhir. Waktu itu bersifat sementara, maka ada waktu. Pada mulanya bumi langit gelap gulita kosong melompong. Lalu Tuhan menjadikan ABC, hari pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi perhatikan, ketika waktu ada, ia bersifat terbentuk di dalam kesementaraan. Kalau Tuhan itu beyond a time, dia melintasi waktu itu. Dia melintasi ruang itu. Nah, jadi pada mulanya Tuhan sih sudah ada sebelum pada mulanya. Pada mulanya malaikat juga sudah ada sebelum pada mulanya. Tetapi malaikat dengan Tuhan juga beda. Tuhan adalah ada pada dirinya, malaikat ada karena Tuhan ada. Ya, jadi itu satu rangkaian yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Jadi, waktu dimulai dan waktu akan berakhir. Dalam teori evolusi tentu Big Bang, sebuah ledakan besar dari ketidakteraturan muncullah sebuah keteraturan. Itu evolusi. Ya, dalam ulang tahun yang ke-70, Stephen Hawking memberi satu pidato yang saya pikir-pikir cukup mengejutkan juga. Karena dia memberikan pidato ulang tahun ke-70-nya justru berkaitan dengan hidupnya. Yang dulu dianggap nothing, yang sekarang menjadi something begitu ya. Karena dulu dia di sekolah sebetulnya tidak pernah terlalu bagus, sering dipanggil guru, ya. Lalu tergolong anak yang dianggap bodoh, tetapi kemudian berprestasi hebat. Bagaimana dia mengalami banyak sekali kesulitan, umur 32 sudah lumpuh total, tetapi sekarang umur 70 masih berkarya hebat. Ya. Nah, lalu dia menyatakan bagaimana dia memahami evolusi dalam hidupnya. Yang dulu itu begitu amburadul, enggak ada harapan, tapi makin hari makin bersinar, makin bersinar, makin bersinar. Akhirnya saya cuma mengatakan betapa ribetnya teori Stephen Hawking, lalu dia rumuskan dengan perjalanan hidupnya. Yang notabene perjalanan hidup itu menjadi milik banyak orang, tetapi tidak selalu berjalan menuju keteraturan. Karena ada yang dimulai baik, berakhir dengan keberantakan. Bagaimana dia mau menjelaskan itu? Kalau keteraturan adalah sebuah ledakan tidak teratur menjadi teratur karena evolusi yang berjalan. Karena ternyata justru sebaliknya, bumi berjalan menuju ketidakteraturan. Dulu alam sangat tertib, luar biasa. Sekarang sudah ada global warming. Dan itu sangat mengerikan dan membinasakan sebagai konsekuensi dari sebuah kehidupan. Oleh karena itu, saudara, menjadi menarik kalau kita menyeropong seluruh pemikiran orang-orang pintar ini, lalu kita melihat dari perspektif Alkitab. Akhirnya, mereka justru menolong kita untuk melihat betapa amat sangat hebatnya Alkitab itu. Ya, karena itu jangan pernah menjadi orang Kristen yang tanggung-tanggung. Jadilah orang Kristen yang betul-betul bermutu di dalam kehidupan kita. Bertanding dalam percaturan di mana kita ada. Ya. Yang kedua, waktu adalah sebuah proses yang bergerak maju. Tidak pernah stop, apalagi mundur. Dia terus bergerak maju. Itu sebab kita berkata di dalam beberapa awal seminar kita, tidak ada sesuatu yang bisa kembali. Kita tidak bisa kembali ke minggu yang lalu. Ya. Tetapi menjadi sangat menarik kalau kita berpikir, bagaimana Alkitab memberi ruang untuk kita memperbaiki yang lalu. Yaitu dengan menebusnya. Tetapi itu sudah dalam bentuk perbuatan yang baru. Karena yang lalu tetap saja lalu. Kalau itu dosa, tetap dosa sampai kapanpun. Itu tidak bisa berubah. Itu catatan yang tidak bisa terubahkan. Ya. Sehingga di dalam bagian seperti ini, proses yang bergerak maju itu membuat kita penuh kehati-hatian. Setiap kali kita ibadah, ada yang disebut berita anugerah atau berita pengampunan dosa. Nah, berita anugerah pengampunan dosa mengingatkan kita betapa hidup kita dulu payah, sekarang kita sudah ditebus. Nah, kalau minggu ini, paling tidak kita meneropong sepanjang seminggu. Tapi saya agak ragu, waktu saudara membaca berita anugerah itu, atau berita pengampunan dosa itu, saudara sadar itu. Saya agak ragu. Karena itu jadi bacaan yang pasti kita baca, bukan? Karena ada di layar itu. Karena diajak oleh WL. Atau WL sendiri pun tidak ada kemudian misalnya berinteraksi dengan ayat itu. Atau bahkan mungkin pendeta. Sehingga kita lost time. Karena itu jangan pernah melakukan apapun yang kemudian tidak bermutu dalam kehidupan. Itu sebab hidup yang bermutu tidak bisa self-oriented. Tapi God-oriented. Ya. Nah, jadi proses yang bergerak maju itulah kita diingatkan berita anugerah, berita pengampunan dosa. Nanti kita mau close. Lalu kita membaca petunjuk hidup baru. Coba jadikan itu kerangka ukur dalam satu minggu. Lalu minggu depan datang lagi. Ayo, petunjuk hidup baru itu bagaimana kamu? Betul-betul gak dengan petunjuk itu kamu hidup? Enggak. Baru lagi ada pengakuan dosa lagi kan, berita anugerah itu lagi. Malu-maluin tiap minggu juga begitu. Berarti gak ada pertumbuhan. Jadi kalau saudara rajin mengkalkulasi kehidupan, apalagi mau membuat catatan-catatan kecil untuk diri sendiri, saudara akan tercengang betapa lambatnya kita bergerak. Ya. Kalau mobil ngelinding dari sini ke Bandung, jalannya 30 km per jam, saudara kan jengkel ya, lambat banget. Tapi tahukah saudara berjalan 5 km per jam? Berbanding dengan mobil yang 30 km per jam itu, yang kita jengkel, kapan sampai Bandung? Tapi kita 5 km per jam, mungkin itu sudah bagus. Mau kapan nyampenya? Itu sebab hidup kita kemudian kalau kita lihat sekian puluh tahun, perubahan apa yang signifikan? Paling yang bisa terukur jelas adalah perubahan pendidikan. Dulu SD, SMP, SMA, kuliah kan gitu. Tapi kalau diukur lagi dalam kualitasnya, dulu SD juara, SMP kurang, SMA enggak, kuliah, ya bayar, kalau enggak lulus. Udah lebih gawat kan? Jadi enggak ada mutu yang maju sebetulnya. Nah, oleh karena itu proses yang bergerak maju inilah perlu kehati-hatian. Supaya kita jangan kelewatan. Kenapa? Karena proses yang bergerak maju itu ada yang disebut kesempatan. Tapi kesempatan yang tak kembali. Dia akan pergi terus. Satu kali saja ada kesempatan. Tidak ada dua kali. Tapi kesempatan yang satu kali itu pun tidak selalu harus saudara ambil. Saudara punya kesempatan untuk mencuri uang 10 miliar. Satu kali ini. Kebetulan sekali yang ngawasin lengah. Kalau enggak ambil, enggak ada lagi kesempatan. Apakah saudara akan mencuri? Lalu ambil yang 10M itu. Karena pengawasnya lengah. Gak pernah begini. Jangan ambil. Karena kesempatan yang satu kali itu bisa membunuhmu berkali-kali. Tapi ketika ada satu kali kesempatan, kamu tahu kamu harus menolong orang. Jangan tunda. Jangan terlalu cinta dengan dirimu, dengan apa yang kau mau. Hanya kau tidak melakukan apa yang semestinya. Lakukan. Sehingga di dalam dinamika seperti itu, bagaimana pergulatan kehidupan harus menjadi bagian kita. Ambil momentum itu. Ya. Sehingga kita raih. Ya. Saudara, enggak ada dua kesempatan. Kemarin ketika kami di Kalimantan, anak-anak gujruk datangan ke saya. Pak, ngobrol dong. Ayo, kita ngobrol-ngobrol. Ya, lalu mereka tanya, kenapa sih Bapak bikin sekolah? Bapak dulu waktu kecil cita-citanya apa? Saya biasa ngobrol gitu sama anak-anak, tapi waktu mereka tanya gedebuk, saya baru agak kaget. Paling tidak 2-3 tahun terakhir ini, saya sudah agak jarang berdiskusi dengan mereka urusan seperti itu. Ya, biasanya saya paling telaten untuk duduk ngobrol-ngobrol gitu ya. Bahkan macul bersama-sama dengan mereka ketika tangan saya masih kuat dan belum ada problem yang terlalu serius. Ya. Nanam bunga sama-sama, tapi berkurangnya kegiatan saya tanpa saya sadari. Ada hal yang saya bisa lakukan ikut berkurang. Ngobrol kan gak perlu tenaga. Nah, lalu kita duduk ngobrol-ngobrol saudara, baru saya klik. Mereka tanya, mereka berpikir. Dan saya punya kesempatan untuk mengajak mereka maju dalam kehidupan. Dulu saya bilang saya mah bajingan. Ya, saya keras pada kalian kalau kalian nakal. Karena saya gak mau kalian jalan di tempat yang salah. Dulu gak ada yang kasih tahu saya. Gimana harus hidup baik, hidup benar. Gak ada yang kasih tahu saya dari saya SD, SMP, sampai SMA. Bagaimana untuk membangun masa depan. Kalian. Bapak kali tahu kalian berulang-ulang. Dan Papa gak akan berhenti untuk itu. Iya pak. Tapi baru saya ngeh. Mereka yang minta waktu. Not me. Mestinya saya yang create. Kesempatan saya kan gak tiap kali kesana. Setahun 2 kali, 3 kali. Paling banyak 4 kali. karena sistem kita yang sudah jalan. Nah, oleh karena itu, iya ya. Sebetulnya banyak loh yang saya bisa pakai. Mengambil kesempatan. Karena dia tidak akan pernah kembali. Sehingga kadang-kadang, ya kita mesti investasi waktu cukup banyak. Ya. Nah, ini yang kita mesti pikirkan. Nah, apa yang saudara gerakkan, pikirkan dalam pelayanan. Saya paling pusing kalau orang Kristen hanya berdebat terus dalam sebuah pelayanan. Berdiskusi, tidak bertepi, tetapi tidak ada yang dikerjakan. Atau kita mengerjakan sesuatu yang tidak bernilai tinggi dalam kehidupan. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Kita mengeluarkan kos yang sama, bisa jadi dengan hasil yang berbeda, bukan? Nah, ini yang kita mesti perhatikan. Betul-betul mutu kehidupan kita. Ya. Itu sebab saya selalu melihat, kalau orang-orang dunia itu lebih pintar dari anak-anak Tuhan. Ya, sekarang ada yang disebut dengan merger. Ya, semua perusahaan merger. Ya. Di Jerman, perusahaan-perusahaan besar, insurance bank, banyak yang merger. Allianz juga merger di sana. Ya, bahkan Boeing dan Airbus pernah mau merger, dilawan oleh dunia. Kalau karena dia merger, aduh, harga pesawat terbang suka-suka dia saja sudah. Nah, itu ditentang, salah satu ide gila dianggap tidak boleh. Sehingga ada kompetisi. Susah orang dunia itu merger untuk menjadi satu kekuatan karena kan menggerakkan banyak hal. Kita lucu sekali bukannya merger, ya, itulah denominasi. Pecah-pecah terus enggak karu-karuan, cuma mau bikin benderanya sendiri. Kalau mutu enggak apa-apa, enggak mutu juga tuh. Ironis ya. Sehingga semua bergerak sendiri-sendiri. Ini menjadi sangat menyakitkan. Nah, inilah pemikiran kita. Karena kesempatan itu jangan sampai hilang. Kita jadi mesti bijaksana untuk melihat. Kapan kita mesti bertanding. Kapan kita mesti berkelahi. Tiap company yang saya lihat, selalu ada momentum yang mereka tangkap, mereka bisa besar. Ya, kesempatannya, pak, dia ambil. Yang sekarang susah. Tidak menjadi mudah lagi, begitu. Nah, karena itu kita perlu hati-hati di sana. Dan kesempatan yang tidak kembali tadi itu ada di dalam ranah apa yang kita sebut pertandingan yang keras. Hidup ini bukan pertandingan lembek. Jadi jangan cengeng. Hidup ini pertandingan keras, jangan main-main. Hidup ini pertandingan keras, jangan manja-manja. Ini pertandingan yang keras. Satu kali dan tidak dapat. Ya, tadi pagi saya bilang, saya lebih suka mengerjakan segala sesuatu dengan bagus. Ya, supaya kalau saya mati saya layak untuk dikenang. Karena jujur saja saya tidak rela saya mati, tidak ada yang mau kenang saya. Karena tidak ada yang saya bikin. Saya mau mati, ada yang kenang saya. Ya, kita sudah bikin sekolah, kita sudah bikin lain-lain. Saya mati, saya akan jaga. Saya betul-betul murni dalam pendidikan. Saya mau kalau anak-anak sekolah saya besok, yang kemudian mereka berhasil, ini lho Pak Bigman yang dulu bla bla bla bla. Sama kalau kita melihat Ki Hajar Dewantara, bukan? Apa yang mereka lakukan? Nilai yang tinggi. Saya mau dikenang menjadi menulis buku yang membuat orang bisa belajar dan memikirkan ulang apa yang harus hidup. Umur 50 saya warnai dengan buku. Perkawinan ke-25 tahun ini saya akan bukukan lagi. Ini capek sebetulnya. Saya sudah buat bahan buku pranikah. Saya akan tulis. Umur 60 sebulan tahun saya sudah siap lagi. Bagaimana perjalanan hidup saya akan bukukan dengan sistematik. Di sini sudah ada bab-babnya sudah. Saya, ini, wah begini. It's my dream. Bukan nanti jual, lalu banyak laku, lalu banyak uang. Enggak. Ya, itu bukan mimpi saya. Tapi bagaimana saya mati nanti ada sesuatu yang bernilai. Ayo, bikin mimpimu apa? Kau bisa apa? Bisa lakoni apa? Kan gitu ya. Sehingga kita bersama-sama kan jadi luar biasa. Ya, saya kerjakan yang global, saya gerakkan PC. Detail-detail kan saya perlu orang yang ngerjakan detail-detail itu. Disitulah kita bergerak yang luar biasa. Sehingga kita memenangkan kompetisi kehidupan itu. Ya, kenapa? Karena kan tiba waktunya kita ada menghadapi pertanggungjawaban yang serius. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Ingat, kau tidak masuk surga hanya karena kau Kristen. Ingat, kamu tidak masuk surga hanya karena kamu ke gereja. Dan gereja itu bernama Gereja Reformasi Indonesia. Saya tidak pernah punya hak menjamin kalian masuk surga. Tidak bisa. Saya tidak punya hak menggaranti kalian bahwa kalian akan baik-baik saja dengan saya. Enggak. Tapi saya berani berkata, kalau kau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan, maka bahagialah hidupmu. Nyatalah ke orang pilihan, memang surgalah tempatmu. Karena itu kita mesti mengukur diri kita. Sehingga perjalanan itu menuju waktu pertanggungjawaban, kita makin sungguh-sungguh. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya ngitung diri saya misalnya. Saya rasa, kalau saya dipanggil hari ini bertanggung jawab, saya juga agak malu gitu. Karena menurut saya masih ada yang saya bisa kerjakan, yang sebetulnya saat bersamaan saya belum kerjakan. Saya masih membuat multi time dalam hidup saya, tapi belum maksimal. Ya, saudara tahu saya, apa yang saya kerjakan, apa yang saya garap, bagaimana saya bergerak, saudara tahu. Tapi kalau kalian tanya saya akan berkata, saya masih kurang. Silakan ukur dirimu. Karena itu kalau kau merasa lebih dengan apa yang kau kerjakan, padahal sebetulnya lebih itu tidak terlalu hebat. Terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk cari makan dan perut kita, bukan untuk Tuhan, saudara. Iya kan? Bahkan kita ketika bilang kerja untuk Tuhan pun masih terlalu banyak. Di sana hal-hal yang salah kita kerjakan. Seringkali tingkat bagusnya hidup kita adalah ketika itu berurusan dengan perut kita. Menjadi jelek ketika itu berurusan dengan Tuhan kita. Ironis ya. Maka banyak orang pekerja-pekerja bagus di kantornya, tapi bukan pelayan-pelayan bagus dalam hidupnya. Karirnya bagus, tapi tidak tentu jadi orang Kristen yang bagus. Ya. Yeah. Tapi ada orang Kristen yang bagus hidupnya, katanya pelayanannya, tapi jelek kerjanya. Itu saya enggak percaya. Orang Kristen yang bagus hidupnya, pasti bagus kerjaannya. Bukan berarti you big boss ya, number one jadi manager. No, no. Kamu di staff pun, kamu staff andalan. Karena kamu cinta Tuhan, pasti hidup seperti yang Tuhan mau. Itu konsekuensi tidak bisa dibantah. Ya. Nah, oleh karena itu, waktu yang digambarkan dalam pengkhotbah sebagai segala sesuatu ada waktunya, dan Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi kita tahu tiap opportunity diisi oleh kemurahan Tuhan. Bisakah kita menangkap? Ini loh yang Tuhan mau. Ini loh momentumnya. Ini loh waktunya. Pegang! Ya, kalau dalam Matius 25 sebagai satu bentuk proses, Tuhan memanggil seorang majikan akan pergi keluar kota. Dipanggilnya pembantunya, diberinya satu-satu talenta, satu, dua talenta, satu, lima. Lalu dia pergi. One day dia balik. In the time. Dalam waktu itu dia pulang kemudian lalu tanya, mana talenta yang kuberikan? 5 lapor 10, good. Maksi teologi. 5 jadi 10. Kalau saya bilang saya kurang, karena sebetulnya kapasitas otak saya yang dikasih Tuhan ini masih lebih banyak. Ya, yang bisa dikerjakan. Tapi antara otak yang mau ini dengan badan yang payah ini, uber-uberan. Tapi saya sebetulnya gak boleh jadikan alasan badan saya. Karena saya pikir ngatur waktu saya juga masih kadang kurang bijak. Saya bisa bikin lebih ketat lagi, lebih rapi lagi. Timetable saya sudah jalan, tapi saya masih kurang puas. Dari ukuran yang semestinya, yang saya tahu. Karena itu coba lagi berpikir, terus berkelahi dengan diri ini. Ya, sehingga yang dua jadi empat. Bagus, maksi teologi. Yang satu ngomong, Tuhan aku tahu, kau Tuhan yang kejam, menuai di mana tidak menabur. Jadi yang satu itu kusimpan. Itulah pengakuan yang paling tolol dan paling goblok sedunia. Udah tahu bosnya galak, disimpannya pula uang itu. Marah tuannya. Kau tahu aku kejam, kau tahu aku bengis, tapi kau biarkan uangku begitu. Dihajar itu hambanya. Tahukah engkau itulah Tuhan gambarannya? Karena kalau kau main-main, neraka bagianmu. Artinya gambar serius ya. Kejam dalam tanda petik. Dia Allah yang murah hati, tapi dia Allah yang murka. Kasih dan kemurkaan Allah tidak bisa diabaikan. Maka dalam kasihnya yang membawa kita ke sorga. Dalam murkanya yang membuang kita ke neraka. Tetapi jangan pernah lupa, kita manusia produk neraka semua. Karena itu kalau betul kau merasakan kasihnya, bagaimana mungkin kau hidup untuk dirimu? It's a time. Menarik ya? Sehingga waktu yang kita jalani, kita pikir itu, iya loh. Iya, aku kok jadi gini ya? Wah, ini salah ini. Sekarang yang Tuhan kasih berapa sama aku? 5. Udah 10 belum? Ya baru 7. Enggak boleh loh, mesti 10. Jangan puas karena 5 jadi 7. No, 5 jadi 10. Saya ini mungkin berani ngomong 5 sudah jadi 8, lagi dekat 9, tapi yang pasti belum 10. Saya masih kesel sama diri saya ini. Masih jengkel. Maka saya harus berlomba untuk dapat 10. Karena itu limit yang Tuhan mau. Kalau bisa jadi 5 jadi 12, aduh senang banget ya. Kejar lagi, maybe. Bisa. Karena itu buatlah kompetisi, saudara. Lakoni itu dalam hidupmu. Jalani itu, mainkan peran itu. Supaya kita bisa terus berjibaku, ya. Mengkreat segala sesuatu dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Sehingga kita bisa memakai itu dengan baik-baik. Kemarin pulang dari Kalimantan, sebetulnya kita ada undangan. Ya. Pinggang saya sudah enggak terlalu problem. Yang 45, karena saya ada alat. Tetapi kemudian di pangkal paha saya ini suka ngilu, belum ketemu apa. Kadang-kadang kalau nginjek jalan, cuk, ngilunya luar biasa, bisa ambruk, kayaknya mau ambruk aja begitu ya. Aduh, ada-ada aja ya. Dari pinggang ke paha lagi, ke dengkul ntar lagi, ke kepala lagi, gak ngerti lah. Tetapi rasanya satu belum, satu lagi. Ya. Tapi kemudian saya pikir-pikir lagi, kalau Tuhan mau saya mulus semuanya, gak ada apa-apa, pasti bisa. Maka kalau dia izinkan, pasti ada dia mau. Apa dia mau, saya juga gak tahu. Yang saya tahu cuma satu, saya gak boleh cengeng karena itu. Tapi gak kuat nih, kalau kita kesana nih, kaki gue sakit banget nih. Kemarin tidur juga kurang juga di Kalimantan ya. Mau berangkat gak ketebus, cuma 2 jam. Ya. Jumat pagi kita sudah ada acara, jadi gak terlalu maksimal. Ya, tapi kalau normal mesti gak apa-apa sih, tapi ya pas gak normal ya. Jadi utang-piutang belum beres. Pulang ya, refreshing pikiran dulu. Nonton, baca koran, udah 2 hari, 3 hari gak baca koran. Lalap dulu semuanya. Nonton sebentar, selesai. Ya, bikinlah PowerPoint lagi. Dan saya mesti 2, doktrin, bina doktrin tadi pagi, bikin 1 lagi, ini bikin 1 lagi. Ya, saya bikin 2, tidur jungkir balik ya, tapi belum semuanya jungkir balik. Karena masih banyak pengurus dan aktivis yang absen pada ibadah yang wajib. Tapi saya bukan Tuhan. Andai kata iya, patah kaki kalian semua gak nyampe-nyampe. Baguslah, Tuhan itu baik. Ayo maju lagi. Ayo berpacu lagi. Ah, ini perkelahian kita, saudara. Ini pertandingan kita. Ya, tapi saya akan dipuaskan oleh Tuhan. Karena saya tahu berkat itu akan jadi milik saya. Minimal. Ketika saya siap, saya kerjakan, selesai. Padahal saya sebenarnya udah takut nih, ini kuat gak nih? Udah ngantuk-ngantuk banget gitu. Ya. Tapi pada waktu selesai, thanks God. Rasanya ada sebuah pergumulan yang dilewati. Nyaman lu. Thanks God. Aduh, selesai. Padahal udah jam 2-an, setengah 2 jam 2, baru masuk ke kamar. Dan tidur. Ya, masih berangkat pagi. Ya, jam 6 udah bangun. 4 jam lagi tidur. Kemarin belum lunas, utang baru lagi gitu ya. Ya, ntar lagi lah. Besok lunasin lagi. Pak, jangan gitu Pak, ntar Bapak cepat mati, Bapak masih dibutuhkan. Kalimat itu selalu saya dengar. Tapi saya agak ragu. Kalau memang saya dibutuhkan, pasti banyak yang bantu saya. Karena dikit yang bantu, saya ragu. Mereka memang butuh. Saya simpel saja ya. Tetapi saya berkelahi dengan hidup saya untuk Tuhan. Maka kalau dia beri umur panjang, ku nikmati. Dia panggil cepat, thanks God. Tapi bisnis saya bukan itu. Bisnis saya masih hidup, saya kerja. Ya, itu bisnis. Jadi urusan mati, urusan nanti saja. Urusan dia. Tapi kita mesti siap menghadapi pertanggungjawaban yang serius. Yang kedua, dalam proses waktu yang berjalan tadi, tujuan hidup manusia, kemarin kita sudah bicara cuma satu, memuliakan Tuhan. Tapi berbagai aspek. Di dalam kitab Kejadian itu, saudara, ketika manusia diciptakan, ada 2 mandat yang menjadi sangat penting. Mandat biblikal dan mandat kultural. Mandat biblikal dikatakan, kuduskanlah hari sabat itu. Kita urusannya dengan Tuhan. Kalau mandat biblikal, beranak cuculah, taklukkanlah bumi. Dengan segala disiplin ilmu, pekerjaan, aplikasinya macam-macam. Tapi 2 mandat ini penting. Biblikal dan kultural. Karena itu kalau orang belajar Alkitab, dia tahu biblikal, tapi dia tidak mengerti isu-isu kultural. Bagaimana dia mau jadi pendeta? Dia rasa dia berurusan dengan Tuhan, selalu doa, praise and worship, tetapi hubungan dengan sesama tidak beres. Bagaimana dia bisa bilang dia orang Kristen yang baik? Jadi kita gak bisa mengabaikan itu, saudara. Wah, saya gak suka sama dia. Bukan sekedar gak suka. Tapi bagaimana juga membuat orang itu suka pada kita? Itu juga bisnis kan? Hidup yang penting. Karena itulah perkelahian kita di dalam 2 mandat tadi itu menjadi bergerak luar biasa. Sehingga ini menjadi gugatan-gugatan serius kepada kita. Dalam hukum kasih dikatakan itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Jadi sesudah 2 mandat ini diuraikan dalam 10 hukum. Oke? Lalu hukum itu diatur, jangan ada ilah lain, bla bla bla bla, terus ke bawah, hormati orang tuamu. Dari situ start, terus ke bawah, bagaimana hidup dengan sesamamu. Maka 10 hukum merupakan uraian daripada 2 mandat tadi. Dan kemudian disimpulkan di dalam Matius. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Pakai otakmu untuk mengenal Tuhanmu. Kalau kau mengasihi dia, kau akan berpikir tentang dia. Kalau kau mengasihi dia, kau akan belajar mengenal dia dengan sebaik-baiknya. Semampu-mampunya otakmu berpikir. Kasihi dia dengan akal bodimu. Tapi juga hatimu, jiwamu. Maka hati yang lembut, jiwa yang sungguh. Dan kasihilah sesama manusia. Seperti dirimu sendiri. Tolok ukurnya sangat jelas ya. Seperti apa kau mengasihi dirimu? Begitulah kau mengasihi sesamamu. Itukah kita? Jelas tidak. Ya, kita sangat sayang diri kita. Dan kita tidak mau dilukai orang lain. Herannya, kita bisa melukai orang lain. Tidak sayang seperti kita sayang pada diri kita. Tidakkah itu penjahat? Kita belajar untuk ngerti diri kita. Kalau kita salah, kita excuse untuk diri kita. Tapi heran kalau kawan salah, kita gak bisa excuse. Tidakkah itu jahat? Tetapi kita perlu disiplin. Kalau salah perlu tegur-tegur, tapi tidak perlu jadi musuhan, kan begitu. Nah, seni ini kan mesti kita pikirkan. Sehingga saya sangat amat luar biasa kagum terhadap Alkitab yang menggambarkan gambaran hidup yang disebut estetika, keindahan hidup itu. Waduh, biblical. Luar biasa itu Alkitab. Mau disorot dari sudut manapun, mau dipandang dari manapun, amat sangat luar biasa, mengagumkan. Itulah Alkitab itu. Sehingga memberikan inspirasi yang wow. Mencengangkan ya. Dan kalau kita lakoni, kita akan menikmati hidup yang juga wow. Nyaman luar biasa. Penuh energi apa namanya, rangsangan dan energi yang sangat, sangat amat luar biasa hebat. Nah, di dalam tujuan hidup itulah kemudian Paulus memberikan satu kalimat yang menarik kepada orang di Roma. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus yang berkenan pada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Paulus mengkoreksi orang Kristen, ibadah bukan ini loh. Ini bagian dari ibadah. Totalitas ibadah adalah mempersembahkan tubuhmu. Secara filosofi di dalam konsep ya dikotomi yang ada di kalangan orang-orang Yunani kuno, tubuh itu digambarkan sebagai penjara jiwa. Jadi tubuh itu sifatnya sementara, nanti hancur. Jiwa itu abadi, gak kemana-mana. Nanti kalau tubuhnya hancur, jiwa itu dapat lagi tempat baru, tubuh baru lagi. Terus dia begitu. Ya, tetapi beda dengan Kristen ya. Bumi langit bedanya. Tetapi orang Kristen memakai pikiran dikotomi juga. Nah, itu sebab muncul trikotomi, dikotomi, totalism. Itu juga rawan. Jadi kita tergoda dengan cara berpikirnya filsuf-filsuf Yunani. Nah, ini menggali ini memang perlu energi terus ya. Nah, kita kembali dulu. Sehingga orang-orang Yunani itu memakai tubuh itu gak apa-apa. Maka Epikuros adalah seorang guru yang kemudian mengajarkan. Mula-mula sih dia dari baris bagaimana menahan diri untuk bisa mendapat kebahagiaan. Tapi kemudian bergerak itu justru menikmati apa-apa yang bisa dilakukan oleh diri untuk mendapat kebahagiaan. Jadi hedonis. Jadi kebahagiaan adalah kenikmatan indrawi. Ya, mau makan kayak sepuasnya, mau apa, pokoknya apa yang menyenangkan tubuhmu, itulah kebahagiaan. Nah, itu hedonis, itu gaya hidup masa kini. Dan gilanya hedonisme, beratus-ratus, beribu-ribu tahun, gak pernah termakan waktu. Makin update dia, susah. Gila ya, pengikutnya makin banyak. Tapi heran sangkal diri pikul salib yang bertolak belakang dengan hedonis, makin hari makin tak laku. Maka betul kata Tuhan, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Waduh, gila ya. Gereja pun cenderung hedonis. Semua ukuran gereja kan adalah bangunan, kuantitatif, kan itu kan. Hedonis sebetulnya. Mengerikan loh. Jadi saya kalau pikir-pikir, Tuhan, ini kayaknya jadi kayak firman ini kayak gak berdaya amat begitu ya. Tetapi sebetulnya disitulah Alkitab, dia menyaring amat. Dia menguji amat, dia tidak murahan, dia tidak diobral. Dia berkelas, harga mahal. Yang bisa beli, yang berani bayar. Waduh, luar biasa lo gugatannya. Kita dituntut serius. Karena itu, kalau gak pernah punya sikap, kau tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan. Ya? Nah, jadi saudara, Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu. Apa itu tubuh? All your activity. Semua yang dilakukan tubuhmu. Saya pernah berkata ya, anak sekolah minggu nyanyinya bagus. Hati-hatilah gunakan tanganmu, plok-plok gitu ya. Karena Tuhan selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, kaki. Hati-hati gunakan kaki, mata. Selalu kita bilang gitu ya. Lalu kita ajarin anak-anak hati-hati. Tapi kita yang paling tidak hati-hati. Itulah sekolah minggu itu. karena habis ngajar gurunya ribut. Anak-anaknya bantu-bantuan. Gurunya antar guru yang ribut. Geli juga kalau ngeliat sekolah minggu. Sering saya bilang, ini yang jadi cerita adalah gurunya. Tapi yang jadi model dari cerita adalah muridnya. Gurunya gak nyontohin itu. Ya, saya bersyukur pada masa muda pertobatan saya kenal orang yang punya prinsip. Dan saya juga menanamkan diri itu pada diri saya. Sehingga saya jadi guru sekolah minggu yang selalu berusaha bertanggung jawab pada kelas yang saya pegang. Dan saya selalu berdoa dan anak-anak saya selalu mulainya berapa, tutup kelas akan berapa tiap tahun begitu ya. Itu selalu kerinduan saya. Dan saya bersyukur hari ini saya bukan lagi guru sekolah minggu secara utuh maksudnya ngajar lagi. Tetapi mana anak sekolah minggu saya yang saya ketemu, waduh menyenangkan. Ya, saya seringkali sudah agak linglung. Karena wajah saya tidak banyak berubah, wajah mereka sudah banyak berubah. Malu mana anak sampai gede ya. Jadi mereka panggil, Kak Big Man, Ko Big Man, Om Big Man. Udah banyak banget. Ya, panggilan-panggilan menyenangkan. Siapa ya? Ingat, oh iya, baru ingat. Dikasih cerita baru, oh iya benar. Menyenangkan, saudara. Ya, saya pikir ini penting. Yang bagi saya menyenangkan adalah ketika mereka bertemu saya, mereka masih bangga. Karena kakak sekolah minggu yang mereka kenal itu tetap berjalan di jalan Tuhan. Ya, apalagi mereka kemudian tahu sekarang saya jadi pendeta. Bagi saya itu hidup dan bagi saya itu kepuasan. Ya, ketika dalam perjalanan puluhan tahun itu, anak-anak itu masih bisa melihat. Itu hidup buat saya. Ya, nah, karena itulah persembahkan tubuhmu. Oh, your activity, waktu kamu di kantor, waktu kamu bisnis, waktu apa saja, kembalikan itu untuk Tuhan. Kamu nyanyi, kamu olahraga, apa saja kembalikan itu untuk Tuhan. All your activity. Enggak ada yang salah dengan kerja. Yang salah ketika kerja hanya untuk dirimu. Tapi pelayanan pun salah kalau pelayanan itu cuma memuaskanmu. Waduh, perhatikan ya. Tidak ada yang salah dengan bekerja. Kecuali kau melupakan Tuhan. Tapi pelayananmu pun salah kalau itu hanya untuk dirimu. Tapi untuk Tuhanmu. Itulah persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah itu. Nah ini yang menjadi penting. Yang terakhir, bagaimana kita menjalankan satu pertanggungjawaban, begitu ya? Pertanggungjawaban yang kita mesti lakukan, saudara. Pertama, nilai hidup. Nilai hidup kita itu mesti 4T ya. Terlihat, terasa, terpuji, teruji. Ini sudah sering saya pakai. Kamu bisa saya lihat nggak Kristen? Kalung salib? Ya gampang sih. Hari Minggu pergi ke gedung bawa Alkitab, apa sih ke gereja Kristen? Ya, maaf yang dimaksud bukan itu. Kamu terlihat baik, terlihat murah senyum, ramah gitu ya. Itu dulu yang terlihatnya. Tetapi yang kedua terasa enggak? Bahwa senyummu itu adalah keramahan buat saya. Kamu senyum-senyum, habis itu nyelonong aja, gue jatuh lo biarin. Ya elah, senyum penuh pengkhianatan ya. Senyum-senyum bukannya nolong. Maka dirasakan enggak? Tapi kalau terasa, bisa jadi itu adalah educated dari satu sifat yang mature, yang dewasa, yang dilatih memperdulikan orang lain. Tetapi, dia tidak sampai kepada satu nilai yang lebih tinggi lagi. Lebih dalam, lebih tulus melakukan. Sehingga itu yang dibilang terpuji. Oke, kamu senyum. Oke, saya jatuh, kamu tolong. Oke, habis kamu tolong apa? Luka saya kamu obatin enggak? Diobatin. Terpuji ya. Dia enggak cuma senyum loh. Saya jatuh ditolong. Enggak cuma nolong loh. Luka saya diobatin. Ya. Menyenangkan susah. Tetapi, gila loh. Itu bulan lalu yang saya cerita. Pas bulan depannya saya jatuh, dia malah melotot loh. Enggak nolong lagi. Enggak teruji susah. Ternyata waktu itu kenapa? Lagi ada Pak Bigman. Haiya, ini kalau mental orang kantor kan sering begitu ya. Ada bos kerja rapi, nggak ada bos kerja liar semua. Saya selalu bilangin orangnya, aduh kalian hati-hati. Kalau ada saya kerja baru rapi, kalian yang rugi. Saya mah satu waktu mati, kalian bukan pekerja yang baik. Tapi kalau kamu ada nggak ada saya, kamu kerja baik, kamu baik. Semua orang kan tarik kamu jadi pekerjanya. Saya sering kali sulit kalau orang bilang, Pak saya mau tarik saya anu. Kalau nanya, rekomend nggak Pak? Waduh udah mulut saya berat dah. Keselek rasanya. Banyak yang saya gak bisa rekomen. Aduh gini, lo terima sih terima aja lah. Secara operasi oke, tetapi selebihnya kamu tes dan kamu awasi buat aja ketentuan. bagus apa enggak, gue gak berani ngomong. Bayangkan kalau kamu pekerjaan di garansi orang. Nah itu yang teruji. Dia, gue udah tahu, 15 tahun ikut gue. Bagus, pakai. Wow, itu udah teruji. Mantep itu. Dia oke. Kita di leveling itu enggak. Ini perlu ya. Saya senang ketika satu kawan bilang begini. Kita lagi ngomong kemarin. Jadi memang saya pernah diundang satu persekutuan, ya orang-orang penting gitu ya. Tapi saya bilang, sorry, saya gak bisa. Saya gak bisa sebenarnya kamu rapat, waktu itu rapat pamal. Dan yang kita rapat juga 4 atau 5 orang waktu itu ya. Jadi kalau saya ganti sih tanggal rapat mah gampang lah ya. Saya bisa atur, pindah kan gitu. Tapi saya pikir enggak. Ya itu 2 hari sebelum. Lalu saya bilang, lain kali jangan mepet-mepet lah gitu. Selesai, akhirnya mereka panggil yang lain. Bisa. Ya mereka sih sampai akhirnya hafal gitu. Siapa pendeta yang kita gak bisa panggil? Masuk nama saya satunya, Bigman Sirait. Baru mereka merasa, lain ini pendeta satu. Saya tenang waktu teman saya bilang gini, aduh pak. Kemudian mereka sadar loh. Bapak gak mau tipe diatur-atur yang dibayar-bayar. Lalu yes-yes semua. Namanya big boss yang kumpul ya. Satu big boss aja kita berteman udah senang ya. Bayangin kalau 20 big boss itu. Yang punya ini, yang punya itu. Siapa yang gak pengen? Tetapi integritas perlu dibangun. Ya, itu harus benar, prinsip diuji. Nah, kita mesti punya sikap begitu, sehingga kita dikenal di situ. Nah, ini perkelahian kita. Yang kedua, kesadaran hidup kita. Galatia 2:20 siapa yang ingat? Adapun hidup ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup dengan iman kepada Anak Allah. Tahukah engkau hidup beriman kepada Dia? Is your life. Karena itu, semangat hidupmu adalah, itu sebab bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup layani Tuhan, mati kau tidak perlu takut. Aduh pak, kayaknya udah mau mati. Kenapa rupanya kalau mau mati? Baru kalau mati. Kalau mati emang kenapa? Matilah kau dalam pelayananmu. Tapi jangan mati kau dalam pencurianmu. Enggak enak itu. Pas mau baca riwayat hidup pun enggak enak kan. Sekianlah umurnya. Dan dia mati pada waktu dikejar polisi. Alamak. Kalau orang Batak bilang, aduh pas dibacakan riwayat hidupnya jadi gak enak. Ya. Yang ketiga, yang berikutnya orientasi hidup. Saya suka ketika Paulus berkata orang di Kolose. Pikirkanlah perkara yang di mana? Di atas bukan yang di bumi ini. Kalian hafal ya. Tapi yang kalian pikirkan yang di mana? Yang di bumi lah. Makanya ibu-ibu riut-riutnya soal shopping. Bukan Tuhan. Kenapa sih kecil-kecil kita rame-ramein? Udahlah ayo jalani yang bagus-bagus lah. Pikirkan perkara yang di atas. Kalau saya mau memikirkan diri saya, banyak sekali kesempatan yang saya bisa ambil untuk saya. Tapi saya tahu hidup saya untuk Tuhan saya. Dan itu pun saya malu. Karena saya coba gak hitung-hitungan belajar melayani Tuhan ya. Ternyata saya juga gak kekurangan-kurangan tuh. Ya, kadang-kadang suka saya bilang ada orang segeplok, ngasih ini, ngasih itu. Kita bisa nabung dikit-dikit. Besar sekali jumlah yang dikasih, kita bisa simpen. Ya, tapi kalau sengaja dari uang saya kumpul-kumpul nyimpen. Kagak jelas dah kapan nyimpennya. Tapi karena gedebuk prak, orang ngasih segeplok begitu ya. Ih, banyak banget nih. Sisihin. Sebagian kita pakai sini, sebagian kita simpen. Ya begitu terus. Jadi kita punya tabungan bukan karena kita nabung. Kagak. Rezeki berlebihan. Ini buat apa ya? Kan kita mikir dong. Udah pakai sana sini, masih cukup nih. Masih banyak lebihnya nih. Iya tabung. Itu aja. Tapi hanya saya bisa bilang, saya punya tabungan, punya. Istri saya punya. Income-nya banyak? Enggak. Pemberian orang yang banyak. Pak, saya mau dong. Ya hidup lo baik. Gitu aja kan ya. Kalau baik pasti dikasih. Kok saya gak dikasih-dikasih pak? Ya gak baik. Gitu aja lah. Ngapain kita bikin pusing hidup kita ini ya? Oh bapak banyak teman. Kamu juga akan banyak teman. Gak mungkin gak? Ya. Dari tahun 2000 saya menjaga diri saya sebagai pendeta. Saya punya prinsip dan saya pegang kuat. Saya jaga integritas saya. 11 tahun kependetaan saya. Ya. Yuka bilang tanggal 20 ya? Betul ya Red? Hah? Kependetaan 2, 2, 3. Hari ini dong ya? Belum, besok ya. saya juga lupa. Ya. Saya ditabiskan jadi 11 tahun. Nah kalau mau dipikir-pikir, 11 tahun ini jalan pendek ya, bukan jalan panjang kan. Baru 11 tahun jadi pendeta. Tapi cukup panjang 11 tahun untuk membuktikan integritas, betul gak? Makanya bangun hidup. Biar kau dikenali orang-orang yang punya prinsip. Dulu saya belajar satu dari Om William, almarhum. Saya dulu di Astra. Waktu company dulu goncang-ganjing. Mesti PHK. Dia panggil direksi lu. Saya ingat betul. Ya, saya bukan direksi ya. Tapi dia manggilnya saya tahu. Dia bilang begini. Saya gak mau semua orang dipecat. Dirumahkan dulu. Nanti lihat perusahaan bagus lagi, masuk lagi. Gila. Itu baru ada istilah pertama, dirumahkan. Jadi orang ke rumah dulu. Banyak yang gak masuk kerja, tapi terima gaji tiap bulan. Belum PHK. Ntar PHK kalau udah kepepet, betul-betul kepepet, baru PHK. Itu Om William. Manajemen bilang, gak bisa Pak, ini mesti. Enggak. Tolong dibikin begitu. Dia yang punya kan. Ya udah manajemen, ya udahlah yang punya ngomong begitu. Ya sudah. Terus saya ingat lagi, kemudian anaknya bikin masalah ya. Waktu itu Edward dengan Suma bikin bankrupt. Om William keluar kalimat. Diri saya jaminannya. Tapi dia setengah dikerjain Soeharto sebetulnya. Karena secara legal hukum, tidak ada personal guarantee. Guarantee is guarantee. Bank is a bank. Suma-suma, Astra-Astra, gak ada urusan. Tapi Pak Harto memang nafsu mau ngambil Astra pada waktu itu. Karena Om William dianggap sudah mandiri, karena jualnya mobil kan. Gak perlu berpolitik-politik pun dia usahanya maju sekali. Pak Harto agak marah. Anaknya dititip, Om William jawab halus. Gak bisa, Jepang gak kasih. Memang Jepang gak mau. Jepang itu percaya habis satu orang. Nah itu pengusaha yang dipercaya sama prinsipalnya. Waktu jatuh Jepang bantu. Tapi memang dasar politik kurang ajar. Ya, digrecokin terus. Nah, yang grecokin mati duluan. Susah juga. Tetapi yang saya ingat prinsip dia apa? Saya bayar. Itu sebab Astra lepas. Pengusaha lain gak ada yang lepas. Saya tahu semua banyak cerita. Lepas Astra dari dia. Saudara Astra itu tinggal tidur-tidur aja udah. Leading terus. Hebat ya. Dia lepas. Udah lah. Ya. Tapi saya ingat kemudian anaknya juga diberkati Tuhan sih ya. Sekarang ada road the big number one. Jadi untuk apa namanya tambang. Itu ada road anaknya. Edwin itu. Ya. Dulu kerja lebih jago Edward dari Edwin. Tapi Edwin lebih lempeng hidup dari Edward. Hebat ya, Jakarta kadang-kadang unik. Jadi yang Tuhan angkat dari anak Om William justru Edwinnya yang melejit. Ya masuk orang kaya Indonesia. Pure. Pada waktu saya pimpin kebaktian di Tabalong. Retreat itu Tabalong daerah Adaro. Terus kita ngobrol. Ya salah satu ketua komisi di DPRD di Tabalong bilang. Iya Pak, ini mereka lagi ajuin dari 40 juta kubik mau didobelkan jadi 80 juta. Kita lagi mau rapat, mau keluarin apa enggak. Tapi saya yakin itu akan dikeluarin. Kalau 40 juta saja dia sudah kaya, jadi 80 juta. Mau kaya apa lagi? Tetapi saya juga enggak tahu anak-anak ini akan seperti itu apa enggak. Tapi yang jelas, saya harus berkata, big boss saya dulu kan Om William waktu kerja ya. Saya mesti begini. Jangan ada yang dipegang. Rumah kan? Berapa uang keluar? Pakai dulu. Jadi itu tabungan company lah kira-kira dipakai. Hebat. Tanggung jawab saya. Dia lepas. Dia mati. Kita mesti hormat. Saya waktu kematiannya saya pas lagi di mana saya gak sempat datang. Ya. Itu penting susah. Give your respect. Ini orang hebat. Personal life-nya ada banyak hal-hal yang salah. Ya namanya juga pengusaha ya. Tetapi totally, kalau nyolong, nipu, itu pantang buat dia. Saya tahu persis. Jadi yang bilang ngambil orang ya, pegawai apapun dia tahan, tanggung. Jadi mereka keluar kos itu. Gede sekali itu. Kemudian tenang lagi, jalan lagi. Satu-satunya perusahaan yang saya tahu di Indonesia. Nah di buku manajemen itu pernah dilakukan oleh DuPont. DuPont pernah mengalami kebangkrutan yang sangat mengerikan waktu resesi di Amerika. Lalu manajemen kumpul. DuPont kumpulin semua pegawai. Tidak akan ada pemecatan. Ini krisis memang luar biasa. Resesi. Tetapi kalian tahu, kalau tidak dipecat kita hancur. Mestinya kita rasionalisasi 20% keluar. Tetapi sekarang begini. kita 20 tidak ada naik gaji sekian tahun. Siap? Siap. Sekarang kalian kerja, maksimalkan untuk bisa bertahan. Siap? Siap. Semua siap, saudara. Oke? Mari kita mulai. Yang lain kan udah PHK, PHK, PHK, jupong enggak? Kemudian jalan, semua kerja keras, luar biasa sekali. Jadi, mereka di tengah resesi itu bisa eksis, karena ada tambahan-tambahan income yang mereka bisa ciptakan, karena yang tadinya kerja cuma 2 kerjaan, sekarang mau 5 gitu kan ya, otomatis dong ada tambahan income. Mereka mampu bertahan lewat krisis, mereka leading number one. Di tempat lain kan resah, karena udah ada PHK, udah apa, kan gonjang-ganjing jadinya kan, ini smoothnya, semangatnya tinggi, market yang ada sisa dikit, disapu semua, dan berhasil. Itu orang dunia. Ayo anak Tuhan, di mana kita? Mentalitas kita, semangat kita, gairah kita. Sapu orang yang malas, sapu orang yang tidak mau kerja. Tapi jangan menyapu orang hanya karena urusan-urusan rupiah. Itu dua hal yang berbeda ya. Saya kagum banget. Jadi saya belajar, tapi saya kemudian jadi pendeta karena saya juga suka manajemen dulu, suka marketing. Jadi kan bahasa sejarah-sejarah perusahaan-perusahaan hebat itu. Ih, orangnya luar biasa. Itu fakta hidup ya. Nah oleh karena itu pikirkan perkara yang di atas. Gimana mau menyenangkan Tuhan. Bukan yang di bawah, ini ntar hilang uang. No. Om Ilham mengaplikasikan kekristenan dengan cara yang sederhana. Seorang jemaat gereja Kristen Indonesia yang bagi saya simpel untuk merumuskan kehidupannya. Ayo kita belajar ya. Ya. Bagi saya itu menarik. Yang terakhir, waktu dan tujuan hidup maka kita mendengar. Ya. Mengerti tanpa melakukan firman Tuhan adalah penghukuman diri. Kalau saudara dengar, okay, sekarang belajar, saudara ngerti, amin, enggak lakukan. Saudara sedang menghukum diri sendiri. Itu bisa berlanjut merusak diri sendiri, karena kita jadi orang munafik nanti. Bahaya ya, nah, itu ahli Taurat. Tapi dengan melakukan firmannya, itu adalah kemerdekaan diri dan kemampuan menikmati hidup. Lakukan, jangan cuma dengar, belajari, ngerti, lakukan. Maka engkau akan memerdekakan dirimu karena kebenaran itu memerdekakanmu. Dan engkau akan menikmati hidup ini. Hidup ini nikmat kalau kita hidup dalam kebenaran. Ya kemarin orang-orang tua karena kita 10 tahun rupanya agak ekstra ngasih selamat. Ya Pak selamat. Waduh untunglah Pak. Ya biasa sih tiap tahun. Cuman yang karena ini ulang tahun ke-10 kali. Ya sana ngomong, sini ngomong. Terus yang Batak menyapa saya, Horasamang, dia pikir saya gak bisa bahasa Batak. Saya ngomong Batak, mereka seneng banget saya ngomong Batak. Dipikirnya saya rendah hati, padahal memang ngerti kok. Soalnya saya pernah ketemu orang Batak di Jawa, saya aja ngomong Batak, dia ngomong Indonesia terus. Ini di Jawa katanya, hampir saya lempar mic waktu itu. Kurang aja, sombong kali orang ini. Saya lapor sama marga dia, kebetulan ada di PU. Dia ngomong apa? Memang kurang ajar itu. Selalu ngomongnya dirinya itu Raden katanya kan. Orang Batak ngaku-ngaku. Marah-marah. Orang Batak kan lucu ya. Dulu saya sales. Saya bilang, wah seneng ngobrol-ngobrol lah kita. Ya. Saya malah baru tahu ya. Siapa sih Pak Purbas ini yang cucunya di sekolah kita? Bisa angkat tangan ada ya? Sorry saya. Kemarin satu anak ngomong ke gereja di kita katanya ya. Saya lagi suruh cari istri. Saya cari yang mana orang. Pak, kenal enggak opung saya? Opungmu di mana di gereja Bapak? Mati aku yang mana? Saya jujur, enggak nge yang mana ini? Ya. Jadi ngobrol-ngobrol tapi jadi menyenangkan. Ya. Nah jadi saudara, ada hal-hal yang indah yang perlu untuk kita pikirkan. Dan saya juga enggak tahu ternyata pergerakan informasi sudah banyak. Banyak juga yang di Kalimantan masuk sekolah kita karena dengar dari sini keluarganya ngomong ke sana. Sana pergi masuk ke sekolah. Lucu juga ya. Jadi sudah hingar-bingarnya itu udah cross country gitu. Kemarin ada orang dari Balikpapan mau kirim anaknya. Kita waktu itu seat kita masih sangat sedikit. Ya tahun ini kita masih bisa terima karena SMA udah tambah lagi. Jadi rupanya Jakarta ke Balikpapan mau kirim ke sana. Kerja di perusahaan minyak. Mau dikirim ke tempat kita. Saya cuma mikir, gak salah nih. Ya Pak, ke tempat Bapak kan oke. Terjamin. Hah? Siapa yang mau jamin anak lu tempat gua? Kadang-kadang susah juga orang dengar khotbah saya sama dengar kenyataan itu kan gak selalu sama. Kita mimpi sekolah kita bagus, guru kita kan belum tentu semua bagus ya. Tapi itulah kepercayaan. Ya, karena itu lakukan dan kita akan bebas. Awas, jangan terperangkap jerat agamawi yang sangat memikat. Berputar-putar kita, haleluya, haleluya. Tapi kemudian sebetulnya kita tidak ada satupun jadi benar. Itu yang mengerikan. Itu sebab ahli Taurat Tuhan Yesus bilang apa? Hei kau ahli Taurat, ke neraka kau pergi. Itu Matius 23 ya. Tapi jahatnya kau, sudah kau masuk neraka, pintu surga kau tutup pula lagi. Supaya orang lain kau bawa sama-sama pergi sama kau ke neraka. Waduh, itu kalimat itu kerasnya setengah mati. Ya, itu mesti jadi khotbah yang penting. Saya pernah menulis satu jawaban di tabloid, lalu ada orang bilang, Pak Bingman gak ada kasih. Bahasanya tidak Kristiani. Masuk tabloid, kita mau di reformata, tapi saya beri lagi jawaban di bawah. Matius, saya kutip kalimat Yesus. Apakah Yesus kurang Kristiani? Itu aja saya tanya. Billy, silakan pikir. Kalimat saya jauh lebih santun dari dia. Itu karena saya tidak sebenar dia. Kalau aku benar, lebih keras lagi tuh. Tahu dirinya aku ngomong, karena pendosanya aku ini. Coba kalau lebih benar, aku hantam lagi tuh. Apakah kau bilang Yesus tidak tahu diri, tidak Kristiani? Orang Kristen terlalu banyak basa-basi, mengabaikan kebenaran. Tak boleh ya. Kita hidup benar. Ya? Nikmati kalimat keras Tuhan untuk menolong kita. Saya stop sampai di sini. Waktu dan tujuan hidup kita, ini seminar terakhir kita. Minggu depan kita akan KKR. Oke, siapa yang mau tanya, saudara? Silakan. Sekarang kita masuk diskusi. Mari, silakan angkat tangan. Siapa yang mau tanya? Oh, ibu sebelah kanan. Sebelah kiri ada? Siap-siap ya? Iya. Pak, saya kurang terang itu mengenai persembahan tubuhmu itu, Pak. Bisa nggak Bapak kasih contoh gitu, Pak, apa aja, Pak, yang dimaksud dengan persembahan tubuhmu? Oke, iya. Persembahan tubuhmu, seluruh aktivitasmu. Lagi makan, makan leng santun, jangan makan sendiri, ada orang lapar, bagikan. Itu namanya mempersembahkan tubuh. Kalau kerja, kerjalah yang benar seperti yang Tuhan mau, kan gitu ya. Jangan kemudian kita kerja apa berbohong ya. Jangan kemudian kita kerja melakukan hal yang salah. Itu mempersembahkan tubuh. Kalau bergaul, bergaullah yang santun, yang sopan. Jangan mau menangnya sendiri, itu mempersembahkan tubuh. Seluruh apa yang kita lakukan dengan tubuh kita. Nah, itulah ibadah yang sejati. Jadi bukan teori kebaktian-kebaktian saja, ya. Oke, good. Ada lagi? Siapa? Mari silakan. Oh, sebelah kiri. Mana? Siapa lagi tadi? Oh, Pak Anan. Oke. Terima kasih, Pak. Ini menarik yang Bapak sampaikan, terutama untuk perjuangan hidup, Pak ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengatakan apabila kehidupan keagamaan kita tidak lebih baik daripada orang Farisi. Ya, kita tidak layak untuk menghadap Tuhan. Tetapi ada lagi dikatakan bahwa dunia ini semakin lama semakin jahat, gitu ya. Jadi di titik mana sebenarnya kita harus memulai dan di titik mana kita harus mengakhiri itu, ya, karena okay. Nah, kemudian yang kedua dalam kehidupan keagamaan kita nih, Pak. Kita tahu bahwa kedaulatan pertama-tama kedaulatan Tuhan yang kemudian dikritisi menjadi kedaulatan raja. Setelah itu karena ternyata kedaulatan raja enggak benar, dikritisi lagi dengan kedaulatan negara. Dan yang terakhir yang kemudian kita jalankan sama-sama di negara ini adalah kedaulatan rakyat. Nah, sebenarnya kita gereja ini ada di kedaulatan yang mana nih, Pak? Oke. Terima kasih. Kembali yang pertama dulu, kalau kita bilang dunia makin jahat ya, dan kita harus makin baik. Apa bagaimana kita titiknya kan gitu. Saudara coba pikir dunia buka dulu jahat dan makin jahat, itu betul. Nah, orang Kristen mestinya baik dan makin baik. Maka makin waktu berjalan perbedaan orang Kristen dan orang dunia mestinya makin apa? Makin jelas. Tapi kita makin mirip. Artinya kita tidak makin baik dan tidak baik. Karena kita menuju titik jahat sebetulnya. Mirip dengan dunia. Itu menakutkan sebetulnya. Maka saya selalu gelisah kalau ada orang lain lebih baik. Saya gelisah kalau Buddha Seci itu. Enggak banyak ribut-ribut. Dia pakai semua baju-baju biru kaos apa. Bos-bos itu turun bagi-bagi kehidupan mereka. Tolong sana, tolong sini. Enggak banyak ribut. Tapi mereka berdampak dan berdaya guna. Dan bukan satu kali, kerjaan Buddha Seci gitu, bangun rumah untuk nelayan di Angke sana. Kita kan sesekali, kita bikin, habis itu kita pergi, kick and runs. Berani gak kita ngurus? Saya lebih baik kali ngurus 100 orang, mendingan kali ngurus 1 orang. 100 sebulan sekali kau kasih makan, mendingan 1 orang, tapi tiap hari. Gak bisa selalu kita tolong 100. Tapi tolong yang satu. 100 itu namamu bagus. Tapi 30 hari Duan cuma satu hari kau kasih makan, 29 hari dia enggak makan, kustaan dia nanti. Kasih satu, urus terus tiap hari. Baru kau bilang, ya kalau tiap hari repot dong saya pak. Itulah kita. Kita memang enggak mau repot tapi mau nama. Iya kan? Karena kalau kita kurus-kurus kita repot. Saya kemarin berpikir dengan hati saya waktu nutup tahun ini. Udah cukuplah karya saya. Untuk bikin CV bagus kan ya. Mendirikan media, ada tablet cetak. Ada media online, radio, audio streaming. Nulis buku. Siaran di televisi, siaran di radio. Apalagi yang kurang itu. Bikin sekolah di Kalimantan sana. Ngapain tambah yang lain? Ngapain lagi bikin lebih tambah-tambah lagi? Udah ngelang kaki aja bikin CV-nya. Cukup kan? Tapi bikin pendidikan, kaki masuk gak bisa dicabut lagi. Itu sebab kita bikin GPPB di anak-anak muda kita. Saya ajar mereka. Kadang-kadang anak saya ya suka ngomong. Pak susah nanya nakal-nakal, susah diatur. Memang untuk itu kita bikin. Kita kan semua maunya orang kalau kita melayani kita atur ya. Kita kasih duit dia nunduk sama kita. Dia ngikutin kita. Baru kita seneng. Kita munafik sebetulnya. Padahal orang itu nunduk karena kita mau kasih uang. Habis itu tanduk. Temennya yang ditanduknya. Kita lupa nilai-nilai gitu. Nah saya ajar kalian GPPB maju terus. Anak-anak GPPB saya kumpulin. Pak susah. Kemudian anak-anak GPPB bilang yang komitmen. Memang itulah risikonya pelayan. Yang komitmen itu dikit. Kalian berapa yang komitmen segini? Maju kalian segitu. Berjibaku kalian. Saya pun dulu pernah kerja sendiri. Kalian masih ada teman. Nggak gampang ya. Maka saya selalu ingatkan orang tua. Anak kalian yang SMA, apa tiap Sabtu kasih waktu. Investasi. Biar mereka belajar. Biar mereka punya kepekaan. Tanggung jawab kita didik mereka. Nah jadi waktu mereka investasi hati mereka itu kebentukkan. Nah repotnya kalau bikin GPPB itu tiap minggu. Habis itu sekolahnya diperhatiin. Kapan beli bajunya, kapan beli ini, kapan itunya. Itu kalau saya bikin pelayanan saya gak pernah mau satu kali. Radio kita. Kita bertanggung jawab. Gak khotbah di sini kita lempar ke radio. Gak mau. Kita rekaman khusus untuk radio. Kita bikin sistematik. Televisi sama. Kita rekaman khusus, bikin lagi untuk televisi. Capek loh. Padahal kan cukup aja bahan-bahan khotbah ya. Lempar ke sana, udah putarin terus. Nggak mau. Kecuali ada yang gereja apa, ada yang tertutup. Pak, tolong dong yang 45 menit yang gereja punya, kita juga mau untuk sesekali disiarin. Silakan. Jadi ada tempat tertentu yang kita Senin sampai Sabtu. Tiap pagi dia siaran yang setengah jam. Minggu, diambil ke baktin minggu, kita kirim. Disiarin lagi sama dia. Yang 50 menitan. Silakan. Tapi kita bikin capek lagi. Nah, maka barang bermutu, kan gak ada barang daur ulang ya, artinya kalau mau kerja memang capek ya. Kan kalau kita bilang babi panggang yang enak itu jangan dipanggang pakai gas, pakai arang. Jangan pakai kipas angin, kipas tangan. Karena ritmenya masuknya itu enak, makanya garing banget tuh kulitnya. Haleluya, haleluya. Gitu. Tapi kalau pakai kipas cepat matang, tapi dalam belum terlalu enak. Maka masak kue tiaw saja sekarang, kue tiaw goreng yang enak dulu. Sambil dikipas, gila juga. Ngapain lu capek-capek? Pak, beda. Memang benar sih. Memang benar. Ya. Jadi kalau kita ngelihat yang betul ya, itu memang menjadi begitu. Nah, kalau high quality di dalam konsumsi di mana orang kuliner saja begitu, masa bertuhan enggak? Jadi makin baiklah kita. Dunia makin jahat memang iya. Maka ya, kalau dunia makin jahat, kita baik aja. Perbedaannya udah kontras kan, karena dunianya makin jahat. Apalagi dunia makin jahat, kita makin baik. Udah kontras banget kan gitu ya. Kalau mirip, bahaya banget kan gitu kira-kira ya. Jadi itulah kompetisi. Yang kedua, kita bicara soal kedaulatan. Ada kedaulatan berjenjang. Kedaulatan Allah bersifat unlimited. Dia berdaulat untuk semuanya. Kita diberi kedaulatan, yes, tapi limited. Orang tua itu punya kekuasaan terhadap anaknya. Ada otoritas kan. Mana ada tidak otoritas. Nah, begitu juga negara. Karena Alkitab juga bilang, itulah gunanya pemerintah untuk mengelola semuanya. Jangan takut pada pemerintah, kecuali kau salah. Karena itu hiduplah benar. Lawan pemerintah itu kalau dia kurang ajar. Koreksi dia. Ya. Maka untuk itu hiduplah benar. Itu yang mesti kita pikirkan. Aspek yang kedua, ya. Saya berjibaku beginian ya. Ini tahun ini saya minta lagi teman saya, pajak saya mau dinaikin. Sebetulnya income saya bukan naik ya. Enggak, dari yang saya laporkan. Tetapi saya pikir rezeki saya ada aja Tuhan kasih. Saya mau nambah lagi pajak saya, karena saya makin mau banyak berbicara tentang pemerintah ini. Makin besar pajakku bayar, makin besar hakku untuk marah. Ini kira-kira begitu. Ya, saya mau ngomong lebih banyak lagi. Ya, saya bikin. Nah, jadi kedaulatan harus betul-betul dipakai proporsional dan bertanggung jawab. Itu sebab di negara bergerak. Nah, kalau dibilang kedaulatan pada rakyat, sama gereja, itu dari gereja sebetulnya. Yang disebut jemaat itu apa? Ya, ini kumpulan kita. Jadi big boss di sini bukan Big Man Sirait. Saya pendiri organisasi gereja. Tapi gereja adalah kita. Enggak lebih tinggi saya dari kalian. Cuma mungkin saya lebih diberkati karena saya lebih setia dari kalian. Itu aja bedanya kan. Tapi kalau kalian lebih setia, kalian diberkati Tuhan. Saya enggak. Maka kita ini berkelahi, kita ini dalam tanda petik. Berkompetisi untuk lebih baik. Tapi organisasi, saya pendirinya. Organisasi, saya ketuanya. Itu sebab saya juga belajar membuat keputusan kita rapat. Tapi saya paling enek kalau kita ada rapat, raker, lalu orang enggak mau jalanin. Nah itu saya juga pusing. Hargai itu. Saya sendiri kadang-kadang mesti takluk. Padahal kalau saya mau bikin model yang kayak paus begitu ya, suka-suka aku pendiri. Apa susahnya? Aku bikin aja ini kayak perusahaan. Saya ikut ke sistem, saya tunduk ke sistem. Saya lepas wewenang. Walaupun kadang-kadang enggak jalan bikin saya juga aduh, gila juga nih. Kadang-kadang mesti turun lagi. Mestinya enggak perlu. Nah, tapi karena apa? Karena kita inilah pemilik saham di gereja ini. Tetapi pemilik utamanya siapa? Tuhan itu. Kita lembar-lembar sahamnya ini, punya dia. Jadi gereja ini bukan punya saya, gereja ini bukan saya big bossnya. Ya, gereja ini kita sama-sama. Nah, dan karena itu kedaulatan besar di situ. Tapi secara struktur organisasi kan dipercayakan kekuasaan itu. Tapi ada peraturan tatib namanya yang kita mesti ikutin. Tentu ukuran tatib ini masih rendah ini. Di atasnya apa? Alkitab. Itu tata gereja kan? Tagernya. Lalu ada tatib. Itu uraian organisasinya. Talak aplikasi bawahnya. Ya, tapi tata gereja. Basis ini gereja paling tinggi Alkitab itu. Nah ini rekonstruksi kepada bagaimana berjalannya kekuasaan. Nah di Indonesia kita sekarang kebablasan. Memang betul suara rakyat itu harus didengar. Karena katanya kan suara rakyat suara Tuhan kan? Tapi kan Tuhan gak pernah demo ngerusak-ngerusak ya. Pasti bukan. Nah itu sistem hukum yang salah. Orang boleh demo? Boleh. Tapi ada aturan main kan? Tertib dong. Nah tetapi kemudian memang kita keos sih sekarang. Ya, jadi kita kacau balau sekarang. Saya kemarin agak miris juga. Ya kemarin kan Bupati memang gak bisa datang karena dipanggil ke Jakarta ada pertemuan. Nah, saya baca Kompas. Saya ketawa setengah hati Kompas, itu kan paling lihai kalau main ya, nulis kalimatnya. Jadi SBY pidato, tolong pemerintah daerah harus begini, begitu, disiplin, jangan sampai bocor korupsi. Ini anggaran belum dibikin aja, masih baru rencana, udah dikorupsi, gimana kalau jalan gitu kan. Ya, lalu itu kesini, kemudian beberapa dari pemimpin daerah itu senyum-senyum cimpul gitu kan. Wah tiba-tiba SBY marah, jangan ketawa ke TV ya, saya ngomong serius ya, saya jadi geli bacanya gitu loh. Wah untung bukan si Big Man Sirait presidennya. Kusuruh keluar itu. Kok jangan marah, jangan ketawa. Kenapa dia ketawa? Saya mikir. Pasti itu dianggap cuma guyonan kan. Tapi saya suka juga kalau pas. Untuk kesekian kalinya. Presiden memberi instruksi soal korupsi. Untuk kesekian kalinya. Saudara, kita jadi model aja. Belum tentu orang ngikutin. Apalagi enggak. Tetapi kalau kau jadi model, selalu ada yang Tuhan kirim. Di mana kau bisa bersuka cita, berkata, ah, thanks God, ada yang kemudian jadi benar. Gitu kan? Elisa ngurusin si Gehazi, Gehazi kurang ajar. Tidak jadi baik dia kan? Tapi Elia beruntung, karena melahirkan Elisa kan gitu kan? Itu menarik ya. Selalu ada bagian-bagian tahapan. Paulus melahirkan Timotius, Titus, dan seterusnya. Good. Ada lagi? Ya. Ke belakang. Sebelah kanan masih ada? Silakan, angkat tangan biar nanti tahu. Ya, Pak, ada yang mau saya tanya, Pak. Kalau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yang mau saya tanya itu kan kadang-kadang kita hidup ini sering kita berjalan, lalu ujungnya itu seperti trial and error, Pak. Jadi kita udah jalan jauh, loh ternyata ini bukan kehendak Tuhan. Nah ini gimana caranya atau kepekaan yang seperti apa atau sensor yang seperti apa yang bisa kita pakai atau ada penjelasan dari Bapak. Karena saya pikir kalau masalah kepekaan atau sensor itu bisa dari awal kita tahu, otomatis kita bisa lebih hati-hati atau kita bisa lebih waspada gitu Pak. Sebetulnya sensor itu bukan dari awal kita tahu, kita kayak naik mobil aja. Kalau naik ke mobil, tolong tahu mana gasnya, mana koplingnya, mana remnya. Jangan berhenti nginjak gas. Mau jalan nginjak rem, ya nggak jalan-jalan ya. Kok nggak jalan-jalan sih, mobil jelek. Ya nginjak remnya. Ya, mesti tahu kan ya, nginjak gas pasti jalan. Kalau nginjak rem dia pasti lambat dan berhenti. Tapi kalau udah berhenti tolong di netral dulu pakai koplingnya kan. Jangan habis itu lepas, lompat nanti itu mobil. Artinya how to use-nya kan kita mesti ngerti mobil itu. Ya. Kalau beli mobil mesti ngerti, jangan cerita seperti orang Aceh beli mobil di Medan. Dibelinya PW Kodok itu, pulang dia. Mau kok tengah jalan dibukanya, kurang ajar, gak ada mesinnya katanya. Medan penipu ini semua, ngamuk-ngamuk tuh si Aceh. Hanya dia kesel setengah mati, cari tali, dibukanya belakang. Untung ada serapnya. Orang Aceh, tolol kau kita bilang. Itu kalau di Medan ya, sorry kalau orang Aceh ya. Karena kalau di Medan kan selalu guyonannya begitu. Ngamuk si Aceh, dibodohin terus sama orang Medan katanya. Sampai orang Aceh bilang, alah mak, rencong kiri kanan, dompet hilang juga. Rencong, hilang juga dompet. Orang Medan selalu menang. How to use, itu mesti mengerti kan. Buat apa kau tahu rencongmu kiri kanan, yang dicopetnya dompetmu di belakang. Buat apa kau tahu beli mobil, gak tahu kau mesinnya di mana. Kacau kau kan kira-kira gitu ya. Begitulah kita. Baca Alkitab kan, ngerti kan. Jalanlah. Kalau kau kerja, urusanlah dengan orang yang tepat. Kalau kau malas, akibatnya ini. Kalau rajin, akibatnya. Nah dalam perjalanan, selalu ada jatuh bangun kerikil. Tapi selama kau berjalan bersama dengan Tuhan, namanya pembentukan. Tapi kalau kamu sudah lari dari trek-trek yang Tuhan tetapkan, itu penyelewengan. Kadang-kadang udah gedebuk, itu kesadarannya pun sesudah ada peristiwa itu. Buar! Misalnya katakanlah kita ketabrakan, aduh kenapa ya? Oh iya, gue udah makin salah ini, udah begini. Ya itu udah parah kan teguran Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih negur. Masih baik ya. Nah jadi toolkit-nya itu adalah how to use-nya kita belajar dulu. Sekarang saya selalu bilang, kalau kita kerja, ini toolkit kita ya. Alkitab menyarankan apa, mengatakan kita, rajin, orang Kristen rajin apa malas? Karena ada ayatnya, hey, pemalas belajar kepada, selalu ingat kalimat saya ya, semut itu binatang apa orang? Nah jadi bahasa Medannya begini, hey, pemalas belajar kau sama binatang itu. Kenapa? Lebih payah kau dari binatang. Jadi kalau dibilang binatang saja sudah tersinggung kita, suruh belajar sama binatang. Itu Alkitab. Cuma kurang Medan aja dia. Yang kedua, orang kalau rajin, malas, apa orang rajin, pintar apa bodoh? Pasti pintar. Serendah apapun IQ-nya, paling enggak pintar sesuai dengan kapasitas pintarnya dia. Tak mungkin dia bodoh. Nah orang Kristen jujur apa enggak jujur? Pasti dia jujur. Lalu orang Kristen itu tahan banting apa enggak? Pasti dia tahan banting. Orang Kristen tanggung jawab apa enggak? Pasti dia tanggung jawab. Nah mari kita mau kerja, berarti aku mesti rajin, jujur, tanggung jawab, pintar, dan seterusnya. Kalau itu kita lakukan, percayalah, kemungkinan tabrakannya kecil. Karena kita sudah mengikuti petunjuk pemakaian, kan gitu kan. Udah benar nih, kalau starter jangan langsung jalan dong, hidupin dulu, naik dulu tuh oli, pompanya, jangan gas terlalu kencang, biar pelan. Karena kalau starter itu dipanasin itu sebetulnya untuk pompa olinya naik. Supaya dia naik, sudah normal, pompa olinya kemana-mana, baru kita jalan. Kalau enggak, masih agak keburu aus, kamu udah high speed, dia punya serat atau di blok mesin itu bisa gesekan. Jadi enggak terlalu cepat dipanaskan. Nah itu pengaruh. Itu sebab kalau dia sudah aus, istilah kita bilang, powernya drop. Itu kan sistem ya. Maka orang kalau bawa mobil, lucu. Maka kalau perempuan bawa mobil, pasti koplingnya habis duluan. Itu perempuan paling hafal. Mobil nih, siapa yang bawa perempuan? Udah pasti payah nih koplingnya. Itu perempuan itu. Ya. Nah, karena apa? Karena kalau dia mobil, banyak takutnya. Jadi sambil dia gas, diinjak terus koplingnya. Tuh kopling kasihan kan? Kerja keras dia. Itu penyakit wanita. Ya, rem pun pasti agak boros. Ya, kalau laki-laki kan beda. Ah, belum kena kayu ini. Jadi enggak usah ngerem kan gitu. Itu selalu pengaruh, cara-cara. Dengan begitulah hidup Kristen kita latih. Kita udah rajin belum? Ah, belum rajin marah. Pantas begini kan gitu ya. Ah, udah pintar belum? Belum. Kurang nih. Kalau saudara rajin, pintar, kerja apa sih yang enggak bisa ya? Lalu jujur tanggung jawab, orang cari kita ada, percaya mas. Tetapi ada lho Pak kesulitan ekonomi, betul itu. Pasti jatuh bangun hidup ini, itu lain. Ketika sesuatu terjadi di luar kendali kita, kita ada kerja keras sudah semua, tapi ekonomi gedebruk, mau apa? Ketika resesi semua kita kena resesi semua ya, semua kena, mana ada yang enggak? Tapi kita akan melejit lagi pelan-pelan, melejit lagi pelan-pelan, melejit lagi pelan-pelan, ya. Saya ingat Pak Eka waktu ngomong, Big Man, orang selalu bilang Om ini enak, mereka itu enggak tahu berapa belas kali Om jatuh bangun, habis-habisan, bangun lagi, habis, bangun lagi, habis, baru sekarang jadi Sinar Mas Group. Tapi saya pikir ya orang tua benar loh. Saya paling suka dengan orang tua ngobrol-ngobrol dengerin cerita mereka. Keberhasilan mereka. Enggak ada yang bim salah bim jadi loh. Iya kan ya? Nah jadi di dalam bagian seperti ini toolkit itu yang kita mesti hidupkan. Tapi toolkit ini memang seringkali kita taruh dalam doa. Tuhan aku mau kerja tolonglah. Kan gitu kan ya? Pimpinlah. Tentu kok salah ya Pak? Ya lu kerja doa-doa tolong. Tapi jalannya terlambat. Ya sampai kantor telat dimarahin bos. Tapi udah doa Pak. Ya emangnya doa kalau doa dijamin lancar. Kan enggak dong. Hafal tuh jalan. Macet apa enggak? Macet. Udah. Makanya kalau doa begitu kita tiba di satu tempat udah terlambat. Jangan doa lagi. Tuhan berikan parkir. Kok ya kurang tanggung jawab ya? Haleluya aku mau parkir. Tuhan beri parkir. Ya enggak tentulah. Untunglah kalau Tuhan baik masih kasih parkir jadi cepat. Lain kali jangan datang terlambat. Nah itu kan logika-logika ya. Jadi mari kita turunkan pemahaman iman itu teraplikasi dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita baik, kita jujur. Kira-kira banyak teman apa dikit teman? Yes. Kalau banyak teman berarti banyak peluang apa dikit peluang? Banyak peluang. Selalu begitu rumusannya. Maka jadilah teman yang menyenangkan, teman yang dipercaya orang. Selalu gitu ya. Nah tetapi memang ketika kita jalan ke buku kok jadi gini ya? Ya memang bisa. Ya. Maka step, step, step, step. Lakukan. Yang kedua, kalau mau tidur, apa yang kita lakukan? Jangan buru-buru doa, itu yang salah. Belum-belum tidur doa, Tuhan jagalah tidurku, kirimkan malaikat kudusmu. Tuhan bilang, ah, kurang ajar kau, hitung-hitungan belum selesai. Utangmu belum lunas, sudah mau kau suruh lagi order malaikat. Jangan begitu kau. Jadi dulu-dulu diam, evaluasi dulu dirimu. Tuhan, tadi aku gini. Saya nggak perlu, gini, saya nggak perlu. Baru doa, bukan minta, ampun dulu. Tuhan mestinya tadi aku sama dia nggak perlu gitu, ampuni aku. Kalimatku terlalu keras, ya, aku nggak tahu gimana bereskan itu. Tolong supaya kau lembutkan hatinya dan besok ajar aku bersikap lebih lagi, kan gitu kan? Baru kita doa supaya Tuhan jaga lindungi kita. Hari itu kita akan sudah membereskan sehingga kesalahan satu tidak akan jadi dua, tiga, empat dan lima. Perhatikan. Itu kerjaan saya tiap hari. Itu pun yang saya bilang tadi, saya masih berasa banyak kurangnya. Karena begitu, aduh ini kurang nih, aduh ini kurang, aduh kenapa gini, kenapa gini, kenapa gini, begitu terus. Ya, kadang-kadang udah datang godaan tadi, udah cukup deh nyongkongkan kaki ya, CV-nya udah bagus ini, sudah begini nih, tapi enggak. Saya enggak akan berhenti berkarya, sampai kapan, sampai mati. Saya selalu bilang sama anak saya tidak minta sedikit pun dan tidak mimpi sedikit pun dari anak-anak saya. Kalau mereka beliin saya rumah, beliin mobil, bawa jalan-jalan, kalau bisa itu rezeki mereka. Tapi saya minta dari mereka, buat hatiku tenang dengan harum nama kalian. Kalau itu memang saya gugat. Kalau anak-anak saya enggak beres, sama aja dia nampar muka saya enggak tahu lagi nahannya kayak apa. Maka itu permohonan saya yang saya bisa ajuin. Nah, tombolnya clear kan? Jadi saya enggak ngomong sama anak-anak saya. Kau ya, bergaul kau dengan anak-anak orang kaya. Supaya perbaikan ekonomi kita meningkat. Ya enggak lah. Cari pacar yang tanggung jawab. Cinta Tuhan. Pekerja yang baik. Kalau malas-malas, biar ganteng, coret. Enggak masuk list itu. Kalau soal ganteng banyak, bintang sinetron sana aja. Main film hari ini, nganggur 2 tahun lagi. Iya kan? Jangan. Nah, cari yang tanggung jawab. Tapi anak-anak sekarang kan kadang-kadang, kurang ganteng, kurang cantik gitu ya. Karena saya, kau juga kurang tahu diri kan gitu ya. Dia juga kurang, kau juga kurang. Hati-hati milih ya. Lydia sama Keisha kenapa tepuk-tepukan? Kurang tahu diri dua-dua. Oke, Ibu. Saya mau bertanya Pak. Kita mampu mempertanggungjawabkan nilai-nilai kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengukur ketaatan kita, Pak? Okay. Kita kadang-kadang kan merasa, aduh, udah taat, udah melakukan. Nah, itu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sampai di mana ketaatan kita kepada melakukan kehendak Tuhan agar kita bisa mempertanggungjawabkan. Oke. Menarik sebetulnya toolkit tadi ya. Makin banyak kita membaca Alkitab dan mendalami, makin tahu kita apa yang Tuhan mau. Tersurat maupun tersirat, kita belajar. Lalu kita compare dengan hidup kita, makin sadarlah kita. Berapa sedikit yang kita lakukan. Saya berani menjamin, kebanyakan pendeta-pendeta yang hidupnya rasanya hebat itu, super itu, kurang baca Alkitab itu. Yes. Kurang baca Alkitab itu. Wah, Tuhan memberkati saya. Wah, Tuhan, saya ngobrol sama Tuhan. Omong kosong dia ngobrol sama Tuhan. Hidupnya kita gak bisa lihat. Kalau dia begitu dekatnya ngobrol sama Tuhan, aduh mak, kayak apa itu ya hidup dia? Pasti luar biasa. Nah, jadi waktu kita baca Alkitab, makanya ada saat teduh, baca Alkitabnya. Tersurat, cari yang tersirat. Investasi setengah jam atau lebih. Tergantung kapasitas belajar kita kan. Nah, kapabilitas kita sejauh mana kita belajar, oh iya gini, aku belum loh. Simple ya. Tapi kalau kita gak pernah baca, ini kita rasa kita ada baik, ukurannya ukuran kita. Pasti kita rasa kita udah bagus. Coba Tuhan bilangkan begini, doakanlah siapa? Musuhmu. Ada orang musuh sama kita, kita doain kan. Tapi kalau kita mau bicara lagi jujur, Tuhan tidak dengar suaramu tapi tahu hatimu. Percuma kau berdoa dengan mulut bibirmu, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Bisa gak kita berdoa untuk musuh kita, tapi sebetulnya cuma supaya kelihatannya kita Kristen. Kita ampuni dia supaya kita kelihatan Kristen. Bisa. Maka banyak orang bilang, saya udah ngampuni dia pak, saya udah lupakan. Ah, ada ribut-ribut gitu. Oh good, hebat lo ibu. Saya sih gak bisa. Ada orang yang nyakitin saya masih ingat. Dan saya harus berkelahi dengan diri saya kalau ketemu dia. Saya gak mau lagi berhitung itu. Tapi saya gak mungkin lupa, karena otakku masih sama kok. Mana bisa memori itu terbuang? Yang benar aja lah. Ngeliat mukanya aja, enak udah datang ya. Mual-mual udah mulai naik kan. Nah, berdoa baik-baik, aduh Tuhan, jangan lagi aku gini, jangan lagi. Ya tenang, terus belajar. Penguasaan diri namanya. Itu kita. Ada orang yang gak suka sama saya, gak mungkin itu. Walaupun apa pak, gimana, apa kabar? Ya karena mungkin lingkungan aja dia senyum-senyum. Selebihnya kita gak tahu itu. Nah, kita gak perlu munafik. Nah jangan munafik kan gitu kan. Sehingga waktu kita lihat, oh iya ya aku gini ya. Dengan jujur itu kita kaget-kaget loh. Kalian tanya saya pernah bersama sama empat pendeta kan. 3 bulan baru agak sedikit bisa tenang batin saya. Gila ya. Tiap kali ketemu naik lagi. Karena enek banget rasanya ngeliatnya. Sampai satu kali waktu makan saya sama istri saya, dia juga tahu. Pas kita lagi makan, kita selesai duluan. Ketemu dia juga, dia salam kita tadi. Selesai makan kita bayarin duluan. Oh makin plong rasanya. Ternyata ketemu rahasia ya. Kalau ada musuhmu yang kau benci, bayari dia makan. Wah, rumusan baru kayaknya. Saya juga gak kepikiran apa. Aku bayarin lah. Ya begitu aja spontan. Tapi jujur aja waktu membayar itu, bukan jumlahnya. Tapi, kurang ajar gini. Akhirnya, kelahi. Enggak, aku bayar gitu. Jadi saya kelahi. Tapi saya pulang plong. Istri saya tanya, lo gak salah lo bayarin. Karena dia tahu saya sedang apa urusan sama dia gimana. Enggak apa-apa. Saya merdeka. Baru saya pikir, benar lo Tuhan Yesus berkatilah musuhmu. Itu bentuknya kan. Dengan membayar ternyata saya jadi plong. Yang untung siapa? Saya kan. Kenapa aku bodoh? Jadi belajar lagi. Jangan berhitung-berhitung gitulah. Aku kan apa yang bisa kau lakukan. Ya. Banyak orang yang saya pikir perlu diundang, saya undang kalau saya acara. Walaupun sebetulnya saya agak disakiti, dizolimi. Saya tahu, saya muak sebetulnya. Tapi enggak lah, forget it. Orang mau zolimi saya biar, tapi bagian saya lakukan. Nah itu menarik ya, hidup nyaman sekali. Menyenangkan kok, dan akhirnya kita jalani. Tetapi balik lagi, enggak akan tahu kita kalau kita enggak baca banyak. Ya, karena itu baca, jangan cuma ayat-ayat itu kan. Carilah ketemu. Ketuklah dibuka. Mintalah dapat. Jangan mati setuju ayat 7 aja yang dibaca. Mesti yang lain-lain juga ya. Good. Siapa lagi tadi? Oke, sebelah kanan. Nah, ini anak-anak muda ini ya, bagus. Pak, kita kan tahu ya kalau kita itu dipilih sama Tuhan, bukan kita yang mencari Tuhan kan. Nah, yang aku bingung tuh berarti ada dong yang manusia yang Tuhan ciptain, tapi dia nggak pilih, jadinya manusia itu cuma diciptain buat kasar ngomongnya masuk neraka gitu. Okay. Itu kan berarti kalau Aku pikir-pikir berarti Tuhan gak adil dong. Gak semua orang dikasih kesempatan buat masuk surga gitu. Oke. Okay. Pernah gak kau tanya sama mama itu? Pernah. Dia gak bisa jawab? Tapi mama suruh tanya Pak Big Man. Kurang asam. Ketahuan. Nah lo ketahuan. Bagus. Itu memang kerjaan orang tua masa kini tuh. Enggak. Gereja bolos, anaknya nanya, tanya Pak Big Man. Yos, menarik. Pertama, Tuhan ciptakan manusia. Adam, Hawa. Semua baik. Tuhan sayang, upahnya kekekalan, sorga, mulia, dan seterusnya. Manusianya jatuh dalam. Waktu manusia jatuh dalam dosa, yang jorokin Tuhan atau manusia yang berdosa? Manusianya. Dosanya juga fair. Jangan makan buah ini, kalau dimakan mati. Kalau enggak dikasih tahu sih enggak fair. Tapi dikasih tahu kan ya? Jadi fair. Tuhan fair kan ya? Bisa enggak Adam enggak makan? Bisa. Tapi sayang. Dia lebih percaya setan apa percaya Tuhan? Dia lebih percaya setan lalu dia makan. Tuhan marah kan? Mati dong. Dihukum kan? Udah mati deh. Adam mati namanya manusia. Anak-anaknya ikut mati namanya manusia berdosa. Manusia berdosa, anaknya apa? Manusia berdosa, anaknya manusia berdosa, terus begitu. Anak kambing apa? Kambing, kan gitu ya. Enggak mungkin singa, kan? Begitulah manusia berdosa, anaknya manusia berdosa. Ya. Terus berdosa penuh. Nah, orang ini berdosa. Pertanyaannya, Tuhan punya kewajiban enggak memilih orang berdosa ini? Enggak, kewajiban Tuhan cuma satu, apa? Menghukum. Tapi Tuhan masih mau pilih nih. Nah, katakanlah, itu ada 50 orang. Tuhan pilih 10. Ngeri ya. 40 kagak. 40 masuk neraka. Tapi mama kamu sih enggak ya. Karena udah suruh kamu nanya ke Pak Bigman. Jadi agak bener lah. Gitu. Nah, 10 kan dipilih tuh. Yang 40, enggak. 10 dipilih. 40 bisa ngomong enggak? Enggak adil. Aku enggak dipilih. Kok 10 dipilih? Boleh enggak dia ngomong? Karena apa? Dia memang binasa. Yang 10 bilang apa? Terima kasih, kok aku dipilih, aku mestinya binasa. Yang sekarang bilang orang gak adil itu memang orang berdosa. Dia gak bisa terima kenapa gak dipilih. Ya. Nah kalau lu jatuh cinta sama orang-orang nolak, ya kenapa? Kok dimarahin yang nolak? Situ jelek kok. Payah gitu kira-kira ya. Termasuk orang berdosa ini, Tuhan gak mau pilih lu kenapa? Kenapa marah? Tuhan punya hak kan? Mau terima apa, mau pilih apa enggak? Tapi hebatnya lagi, untuk milih, pakai biaya enggak? Pakai. Apa itu? Darah, Tuhan Yesus mati, dia bayar. Pakai darahnya. Jadi mestinya Bapak hukum, bayar nih darahnya. Dibelilah yang 10 ini pilihannya. Ini. Hebat ya? Nah, sekarang saya kasih contoh. Ini orang 50. 50 ini kedajikan keluarga nih. Bapak, emak, anak 3 melakukan pembunuhan. Mati satu keluarga. Pernah kan ya? 5-5-nya masuk penjara. Hukum mati. 5-5 nih. Karena memang kalau apa pembunuhan berencana. Korbannya juga satu keluarga gitu kan. Pernah kejadian di Malang. Nah, lalu mengajukan apa namanya gerasi. Pengadilan udah nih. MA udah selesai kan ya, Mahkamah Agung. Jadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, MA udah selesai kasasi. Ponish, mati. Bikin surat. Pak Presiden bla bla bla bla bla. Presiden beri gerasi. Gerasi itu adalah hak prerogatifnya presiden. Lihat. Oke, ada yang kecil, kasihan deh anak. Oke, yang kecil diampuni, lolos. Yang dua juga oke. Ya, dua bersih. Yang tiga enggak, biarin. Nah, yang tiga hukum mati. Dua hidup kan? Kira-kira bapak emaknya sama kakaknya yang paling gede akan marah kepada presiden atau terima kasih? Terima kasih Pak Presiden, memang kami salah. Dua anak kami boleh bebas. Terima kasih. Dia nangis ya. Tapi orang berdosa beda. Tuhan jahat. Dia dipilih kok aku enggak. Kenapa? Namanya juga orang berdosa. Nah itulah dia. Ya. Nah jadi bukan Tuhan yang naruh orang ke neraka. Ingat ya. Tuhan taruh orang di sorga. Yang kurang ajar orang yang lompat. Masuk ke neraka kan gitu ya. Udah bilang jangan lompat, lompat juga. Kamu pernah gak ngelanggar perintah mama? Pernah ya? Mamamu marah enggak? Kenapa enggak suruh Bapak Big Man marahin? Enak ya kalau marah hak dia gitu ya. Tapi kalau ngasih tahu kewajiban Pak Bigman. Enggak apa-apa. Tapi Pak Bigman penuh kasih sayang. Ampuni. Nah, jadi dosa itu seperti itu ya. Jelas ya? Jelas ya? Jadi Tuhan enggak masukin orang ke neraka, Tuhan taruh orang di sorga. Tapi dari sorga ini, percaya setan masuk neraka. Masuk neraka pun Tuhan masih mau tolong. Baik banget dah. Kok mau-maunya? Karena untuk nolong dia mesti mati, bukan cuma ngambil gitu aja loh. Bukan cuma nolong gitu. Presiden kalau kasih gerasi itu prerogatif. Tapi enggak mati presiden gara-gara itu. Enggak ada yang kurang sama dia. Tapi kalau Yesus, dia mesti mati. Darahnya tertumpah. Kenapa? Karena upah dosa maut. Jadi dia harus mati. Darahnya tertumpah. Bukan darah domba lagi. Itu hebat ya. Itu sistem hukum yang sangat menarik di Alkitab. Ya? Good. Nah, ini saya senang nih. Ini pertanyaan anak kecil ya. Yesus kelas berapa sekarang? 2 SMP ya. Ini yang pada tua-tua gak bisa nanya begitu. Kemungkinan kamu ke surga nak ya. Yang lain-lain saya gak tahu dah. Apalagi yang gak bisa jawab. Aku bilang yang gak bisa jawab bukan bilang emaknya. Gimana? Ini pada emaknya. Udah bilang emaknya dapat pengampunan. Karena udah marahin anaknya. Ke belakang lagi. Oke, terakhir. Kiri masih ada enggak? Kalau enggak saya mau close. Oke ya, enggak ada lagi ya? Yap. Iseng nih Pak Bigman. Saya rasa Pak Bigman jawabannya juga enggak lengkap nih tadi. Apa itu? Jawabannya. Karena kan dikatakan kalau kita yang bergereja ini orang-orang pilihan. Tapi Pak Bigman juga bilang tidak semuanya, tidak menjamin semuanya masuk surga. Lantas yang orang di luar gereja ini pilihan bukan. Oke. Itu aja, terima kasih. Iya. Kalau dalam gereja ini aja belum tentu pilihan, apalagi di luar. Yes. Pikirkan baik-baik ya. Kalau di dalam gereja ini aja yang mau kebaktian dua kali aja kita bilang. Belum tentu masuk surga, apalagi yang di luar. Nah, karena itulah bisnis kita pengen gak banyak orang masuk surga. Halo? Rajin-rajinlah ke gereja. Ajaklah mereka. Makanya kompetisi hidup ini bukan soal kita ke gereja ya. Tapi bagaimana juga menolong jiwa-jiwa yang lainnya. Maka kalau kita sudah merasakan kasih karunia itu, kita mesti memberitakan Injil, itulah gunanya. Ya, bagaimana kita menyuarakan kebenaran itu. Sehingga dengan demikian orang lain berpeluang mendengarkan itu. Karena kita gak tahu siapa yang Tuhan pilih. Itu rahasianya Tuhan. Tapi kita tahu kita punya kewajiban memberitakan. Kalau dia terima Injil, tahulah kita dia orang pilihan Tuhan. Bukan karena kita dia percaya. Tapi Tuhan memang tangkap dia. Maka bersyukurlah kita kalau kita bisa terlibat. Tuhan libatkan. Padahal Tuhan bisa gak nyelamatkan orang sendirian. Buktinya penyamun di samping kanannya ya. Gak perlu pendeta kan. Maka kalau saya dipakai pendeta, saya terima kasih banget nih. Tuhan terima kasih aku memberitakan Injilmu. Tuhan pakai kalian bawa jiwa, terima kasih banget. Tuhan terima kasih boleh bawa jiwa. Ayo berpacu. Ayo semangat. Nah, lihat nih kursi-kursi yang kosong ini. Kalau kalian orang pilihan semua pasti gak kosong semua kursinya ya. Itu pertanda memang ada yang gak ini. Siapa saya gak tahu nih. Ayo, kita bawa jiwa-jiwa itu. Yang mau belajar, yang mau mengerti, kehendak Tuhan. Sehingga itu menjadi bagian kita yang menguatkan, meneguhkan kita. Oke ya, ini menjadi kompetisi yang harus kita lakoni dalam hidup kita. Selamat menikmati waktu dan tujuan hidup itu dengan sungguh-sungguh. Miliki dan berkualitas. Ya, jangan pernah berhenti berkarya. Kalau kerja boleh pensiun? Boleh, 55 pensiun ya. Perpanjang mungkin 60, tapi sorry ya, berkarya dalam hidup tidak boleh pensiun, jangan. Maka siapa yang sudah pensiun dari kantor, gak ada kegiatan lagi, ambil ke gereja. Saya mau ambil bagian pak, saya mau jadi guru sekolah minggu, saya mau jadi, udah tua, masa jadi guru sekolah minggu pak? Justru tua, udah minyaknya udah banyak ya. Jadi guru sekolah minggu bagus, asal jangan kelahi sama anak sekolah minggu. Lalu pulang kita juga pendeta bingung kenapa gurunya kelahi, guru yang mana itu yang tua itu. Buset. Sama cucu sendiri kok kelahi kan gak boleh ya. Nah artinya bagaimana kita produktivitas. Saya jujur ya, saya gak tahu apakah saya nanti utuh, tapi saya berharap si Tuhan kalau boleh ya mati gak nyusahin orang dah gitu ya. Tapi saya kagum sama Stephen Hopkins yang gak kenal Tuhan itu. Yang gak bertuhan itu. Dari 32 sampai 70 berapa itu? 38 tahun di kursi roda. Suaranya udah hancur kan ya. Udah kacau jadi sehingga direkam dengan digital. Dia ngomong begini. Keluarlah suara-suara itu suara dari sini. Dirubah analog menjadi digital, keluar suara. Dia ngomong dari sini. Gila ya. Ini orang kagak kenal Tuhan. Sampai dia bilang kagak ada Tuhan. Hidupnya begini. Gimana yang kenal Tuhan ini? Jadi kok sakit-sakit dikit, jangan cengeng lah. Serius Pak, sakitnya patah tulang. Gak apa-apa, naik kursi roda kemari. Udah mau mati Pak, mati di sini. Gak ada masalah itu. Saya rasa lebih terhormat kita mati pas kebaktian ya. Kedebuk mati, haleluya itu. Haji Mahbur namanya ya. Haji Kabur. Kabur dari dunia ke seberang. Ya, biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita. Semangat ya. Hidup kita isi, bertanding, kuat, yang muda-muda, yang masih sekolah-sekolah. Kalau kamu belajar, ingat untuk memuliakan siapa? Maka belajarlah semaksimal otakmu. Tidak perlu jadi juara kalau memang IQ-mu gak nyampe ke sana. Tapi kalau IQ-mu itu ranking 3, harus nyampe ranking 3. Ranking 10 gak apa-apa. Tapi kamu udah maksimal, mikir. Ya, tapi jangan juga doa, Tuhan aku ingin memuliakan namamu, buat juara 1. Terus malaikat bilang, ada yang pintar, tolong bikin bego. Jangan! Temennya didoain bego supaya kita pintar. Nanti juara, gak boleh ya. Tapi jangan malas. Ya? Siapa yang masih sekolah sini? Coba angkat tangan. Yang sekolah dan kuliah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Ya, banyak kiri kanan ya. Ayo, belajar rajin-rajin. Siap? Jawab! Siap ya? Nah, besok kulihat rapotmu nanti, awas kau ya. Mesti bagus ya? Sesuai dengan kemampuan. Saya Kenan itu kalau dia lempeng dia belajar plus masuk 5 besar. Kalau kemudian jelek nggak masuk 5. Ketahunya kita. Kamu belajar, tapi saya memang nggak pernah terlalu maksa. Ya, ayo belajar lagi. Bukan nggak bisa. Papa nggak pusing kalau kamu bodoh. Tapi yang pusing kalau kamu tidak memakai apa yang Tuhan kasih. Saya nggak minta kamu juara, tapi kamu mikir sendiri. Lagi lempeng udah rubuk. Bisa bagus tuh. Tapi anak-anak ya fluktuasi, saya mau aja bertanggung jawab, semua mau begitu. Ya, biar Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk bijak memakai waktu kita. Membuat skala prioritas kita. Kita berdoa.